kata-kata kemudian yang selalu mengatakan itu adalah neraka. Apa ini tidak kontradiksi? Siapa yang bisa menjawab? Ya. Karena telaga Al-Kawthar itu diambil dari sungai di bagus. Silakan. Jawabannya adalah karena telaga yang ada di padang mahsyar sumbernya dari mana? Dari sungai di surga. Makanya wajar seandainya dua-duanya sama-sama Al-Kawthar. Karena sunginya itu dari surga mengalir airnya sebagian masuk mana? Ke telaga. Makanya dinamakan dua-duanya sebagai apa? Al-Kawthar. Pertanyaan berikutnya. Ada di antara orang-orang yang tidak bisa minum dari air telaga sunnah sallallahu alaihi wasallam? Siapakah mereka? Ya. Mereka adalah orang-orang yang suka merubah-rubah apa? Agama. Baik itu merubah secara sebagian maupun merubah secara total. Total itu apa? Murtad keluar dari agama Islam, sedangkan sebagian itu maksudnya adalah membuat aturan-aturan ibadah yang tidak diajarkan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini kita masih akan terus mengkaji tentang ayat yang pertama. Kita belum akan pindah ke ayat yang kedua. Mungkin pertemuan yang akan datang pun kita masih seputar ayat yang pertama. Karena yang sangat khusus. Kemarin kita jelaskan bahwasanya makna bahasa dari Al-Kawthar adalah sesuatu yang apa? Yang baik. Lalu kita sampaikan bahwa seorang ulama itu berbeda pendapat tentang sesuatu yang banyak dipapah. Dan kita bawakan di antara 16 pendapat yang dipapah pada Imam Al-Qurtubi. Ternyata pendapat yang paling kuat ada dua. Dan itu berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih. Dua pendapat yang apa? Al-Kawthar adalah sungai. Yang kedua apa? Timbul pertanyaan, seorang ahli tafsir tasawuf dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tidak ada yang ragu tentang keahlian beliau dalam menafsirkan Al-Qur'an. Beliaulah yang pernah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Pernah didoakan langsung oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, ajarkanlah, fahamkanlah agama ini kepada Ibnu Abbas dan ajarkan kepadanya tafsir. Sehingga jadilah Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai ahli tafsir yang sangat tersohor di antara para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sekilas penafsirannya tentang Al-Kawthar berbeda dengan apa yang kita sampaikan. Apa yang kita sampaikan? Sungai dan apa? Jalan. Apa penafsiran Ibnu Abbas? Di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas menafsirkan Al-Kawthar, kata beliau, "Huwal khairul ladzi a'taahu Al-Kawthar adalah keistimewaan, kebaikan yang Allah limpahkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam." Itu Al-Kawthar. Jadi menurut Ibnu Abbas, Al-Kawthar itu bukan sungai, bukan pulau, bukan pulau telat. Tapi Ibnu Abbas menafsirkan Al-Kawthar ini dengan kebaikan, keistimewaan, kelebihan yang sangat banyak yang Allah berikan buat siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini tidak kuat dengan penafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tidak.

jika jangan sampai menentukan itu kalau tidak ada apanya dasarnya. Kalau tidak ada dalilnya dari Al-Quran atau dari hadis Nabi SAW yang sahih. Karena yang namanya keistimewaan itu tidak bisa kita ketahui kecuali seandainya ada dalilnya dari Al-Quran atau Sunnah Nabi SAW. Dan nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan bagaimana orang-orang mendisbatkan keistimewaan dan kelebihan kepada Nabi kita Muhammad SAW padahal itu tidak ada dalilnya. Pada malam hari ini kita akan menyebutkan beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang ada. Secara garis besar, keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW terbagi menjadi dua. Terbagi menjadi berapa? Yang pertama, keistimewaan yang khusus dimiliki hanya oleh Nabi SAW. Yang pertama apa? Keistimewaan yang khusus dimiliki oleh siapa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Maksudnya saja. Maksudnya tidak ada orang yang ikut-ikutan sini sekalipun dia itu Nabi. Dari sekian Nabi berapa kali? 124.000 Nabi. Dari 124.000 Nabi itu hanya Nabi kita Muhammad SAW yang punya keistimewaan jenis pertama ini. Jadi yang pertama, keistimewaan jenis kedua adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para Nabi yang lainnya, tapi tidak dimiliki oleh manusia biasa. Ada berapa jenis? Dua. Yang pertama apa? Khusus dimiliki oleh siapa? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Yang kedua lah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang pertama keistimewaan yang hanya dimiliki oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terbagi lagi menjadi dua. Ini bercabang-cabang ya. Yang pertama, yang hanya dimiliki oleh Nabi SAW saja terbagi lagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama, tempatnya di dunia. Yang kedua, tempatnya di mana? Saya pahami seperti ini. Contohnya Ustaz, yang di dunia contohnya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk seluruh manusia dan juga diutus kepada teman kita. Siapa itu? Jin. Ini keistimewaan yang pertama. Contohnya, ya. Contoh keistimewaan khusus Nabi Muhammad yang Allah berikan kepada beliau di dunia. Contohnya apa? Contohnya risalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berlaku untuk seluruh manusia. Plus kalau Nabi yang lain gimana sah? Kalau Nabi yang lain diutus hanya untuk kaumnya saja. Kaumnya apa maksudnya? Golongannya berapa yang itu saja? Pada kaumnya saja dan tidak kepada kaum yang lain dan juga tidak kepada makhluk yang lain. Jadi kalau Nabi yang lain diutus hanya kepada kaumnya saja, berarti kalau Nabi Isa dan Nabi Musa itu hanya kepada siapa? Bani Israil. Nah sekarang orang-orang yang beragama dengan agamanya Nabi Musa dan Nabi Isa, Bani Israil bukan? Bukan Bani Indonesia, Bani Israil. Jadi apa mereka punya begitu aja? Dari mana itu kita buktikan? Keturunannya nenek moyang kita siapa? Siapa? Tidak tahu ya. Sama dengan itu kan tidak tahu. Nah, tak buat mungkin nenek moyang kurang ada ya. Ya? Apa dalilnya Ustaz? Dalilnya Al-Quran, surah. agak sedih nanti ya di rumah ya. Suratnya nomor 14. Ibrahim ini surat nomor 14 ayatnya berapa? Kalau dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di mana Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli." Aku telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala 5 istimewa yang tidak pernah Allah berikan kepada selain itu. Ada berapa? 5. Yang kelima, yang satu dua per lain kali. Yang kelima, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Para nabi sebelumku Allah utus hanya untuk kaumnya saja. Para nabi sebelumku Allah utus hanya untuk siapa? Kaumnya saja. Wa bu'itsu ila an-nasi 'ammatan. Adapun aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, siapapun manusia yang mendengar aku telah diutus ke bumi, entah dia itu Yahudi atau Nasrani, sumar yuhmin billadhi ursiltu bihi, kemudian dia tidak mau beriman dengan risalahku, artinya tidak mau masuk Islam, illa kana min ashabil ma